الرحمن الرحيم أما بعد ما أسر الإخوة رحمني ورحمكم الله جمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan dan membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-49. Iqra, Mas Yusuf. Iqra, Mas. Iqra Muhammad. Qala rahimahullah al-hadithu at-tasi'u wal-arba'un. Hadis yang ke-49. Qala Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin, semoga keridhaan Allah berikan kepada beliau. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minal wiladati. Haram dengan sebab radha'ah, persusuan, sebagaimana yang haram dengan sebab wiladah, nasab, kelahiran atau nasab. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa siapa-siapa yang haram dengan persusuan, dengan sebab menyusui, itu juga sama sebagaimana yang haram dengan sebab nasab atau kelahiran. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala rahimahullah, wa dhalika, dan yang demikian itu, annal muharramati minan nasab, sesungguhnya yang diharamkan dengan sebab nasab, yang diharamkan dengan nasab disebut juga dengan mahram, disebut juga dengan mahram. Bin nasil Qur'ani wal ijma, ini dengan sebab nas dari Al-Qur'an dan ijma. Siapa saja yang diharamkan dengan sebab nasab, yang tidak boleh dinikahi dengan sebab nasab dan menjadi mahram, qala al-ummahat, ibu-ibu kandung, ibu-ibu kandung, ya ibu kita yang mengandung kita, itu haram atas kita. Wa in alaun min kulli jihatin, dan alaun naik ke atas dari segala sisi, yaitu ibunya ibu. Ibunya ibu berarti siapa? Nenek. Ibunya ibunya ibu berarti siapa? Setelah nenek siapa? Buyut, mbah buyut putri. Ini dari sisi ibu. Min jihatil um, min jihatil ab, dari sisi bapak, berarti ibunya bapak. Namanya siapa? Nenek juga. Ibunya ibunya bapak berarti siapa? Buyut juga ya. Dari sisi siapa? Bapak. Min jihatil ab. Maka semua mereka adalah haram dan menjadi mahram bagi kita. Ini yang pertama, al-ummahat, ibu kita, dan naik ke atas, nenek, buyut, canggah, ya, wareng ya ke atas. Wal-banat, anak-anak perempuan kita. Anak-anak perempuan kita, itu haram kita nikahi anak-anak perempuan kita. Wa inna zalna min kulli jihatin, dan turun ke bawah dari segala sisi. Sisi apa? Anak perempuannya, anak perempuan kita, berarti cucu perempuan dari anak perempuan, itu haram. Atau anak perempuannya, anak perempuan dari anak perempuan, berarti cucu perempuan dari anak perempuan, ya. Bintul binti albin, cucu perempuan dari anak perempuan ke bawah. Atau jihad dari anak, anak perempuannya anak laki-laki, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki ke bawah, semuanya apa? Haram. Semuanya apa? Haram. Ini yang kedua. Qala wal akhawat mutlaqan, dan akhawat, saudari-saudari kita, kakak perempuan kita, adik perempuan kita, itu haram. Akhawat, saudari-saudari kita, kakak-kakak perempuan kita atau adik-adik perempuan kita, itu haram. Dengan sebab apa? Nasab. Kata beliau, mutlaqan, yaitu apa? Yang lebih besar dari kita atau yang lebih kecil dari kita. Baik itu akhawat li'ab atau akhawat li'um. Baik itu saudari-saudari perempuan sebapak, seibu sebapak jelas. Sebapak saja, bapaknya sama. Atau seibu saja, ibunya sama, bapaknya lain. Ini juga apa? Haram secara mutlak. Nah, secara apa? Mutlak. Saudari sekandung al-asyiqat ataupun li'ab, saudari perempuan sama bapaknya, ibunya beda. Atau saudari perempuan ibunya sama, bapaknya beda. Ini juga haram mutlakon. Ini apa? Haram atau dikatakan mahram bagi kita. Wa banatul ikhwah, anak-anak perempuan saudara laki-laki kita, berarti siapa? Keponakan dari saudara laki-laki kita, keponakan perempuan, anaknya kakak, anak perempuannya kakak atau anak perempuannya adik kita. Wa banatul akhawat, dan anak-anak perempuan dari saudari kita, keponakan. Kalau tadi banatul ikhwah, dari saudara laki kita. Kalau banatul akhawat, sahabat, anak perempuan dari saudari kita, keponakan kita, sama keponakan, hanya dari saudara laki-laki dan saudari perempuan. Wa inna zalna, dan ke bawah, berarti anaknya keponakan, ya, anaknya siapa? Keponakan ke bawah. Baik keponakan dari saudara laki-laki ataupun keponakan dari saudari perempuan, anaknya saudari kita ke bawah, itu semuanya adalah haram. Wal ammat, ammat siapa? Saudara bapak, saudara bapak kita, yaitu bibi-bibi kita. Mungkin di tempat kita namanya bule atau namanya budi, itu saudara dari bapak kita, saudari dari bapak kita. Wal khalat, saudari dari siapa? Ibu kita. Khalat itu saudari dari ibu kita, ya namanya bibi juga, tapi dari sisi ibu, saudaranya ibu, itu semuanya apa? Haram. Ada berapa tadi? Ibu, anak perempuan, kemudian saudari, kemudian anaknya, saudara, anaknya saudari, kemudian bibi, dari saudara bapak, kemudian saudara ibu. Ada berapa? 7. 7 jihad atau 7 arah. Nah, itu semuanya haram dan kita katakan menjadi mahram bagi kita. Dengan sebab apa? Haram dengan sebab nasab. Fajami'ul qarabati haramun. Semua kerabat itu adalah haram. Semua kerabat adalah apa? Haram untuk dinikahi. Illa kecuali banatil a'mam wa banatil ammat wa banatil akhwal wa banatil khalat. Semua kerabat itu haram untuk dinikahi kecuali anak perempuannya paman. Apa namanya? Anak perempuannya paman apa? Khalid? Punya paman enggak? Adik? Anak perempuannya Pak Adik, anak perempuannya paman. Apa dan namanya dar? Sepupu, ya. Sepupu bangsa mengatakan apa? Apa dar? Nak dulur, itu kalau bahasa Jawa. Anake dulur, ya. Nak dulur. Sepupu. Nah, sepupu apa? Boleh nikahi. Boleh, Pak? Dinikahi. Baik sepupu, ini anaknya paman atau anaknya siapa? Bibi. Bibi paman dari bapak ataupun dari ibu. Ya. Aman itu saudara bapak. Jadi anak perempuan saudara bapak, anak perempuan Pak D, anak perempuannya Pak Le. Itu bukan mahram. Bukan apa? Mahram. Sehingga dikatakan apa? Illa bantil amah. Kecuali artinya mereka boleh dinikahi. Boleh apa? Dinikahi. Siapa? Anak perempuannya paman dari bapak. Wa banatil ammat, anak perempuannya bibi dari saudari bapak. Bule atau budi, saudaranya bapak punya anak perempuan, sama namanya apa tadi? Sepupu. Ini dari jalur bapak. Dari jalur siapa? Bapak. Dia boleh dinikahi. Berarti namanya bukan mahram, bukan apa? Bukan mahram. Bisa dipahami ini? Akil? Wabanatil akhwal. Dan anak perempuan paman dari saudari, dari saudara ibu. Jadi ibu kita punya saudara laki-laki, Pak Le atau Pak D. Pak D kita ya. Pak Le atau Pak D, kakaknya ibu kita, kakaknya umi kita, atau adiknya. Punya anak perempuan. Anak perempuannya berarti boleh kita nikahi. Boleh apa? Kita nikahi. Berarti bukan mahram. Kenapa? Mahram. Wa banatil khalat, anak perempuannya bibi dari saudara ibu. Jadi ibu kita punya adik perempuan atau kakak perempuan. Dia punya anak perempuan. Nah, anaknya perempuan dengan kita namanya sepupu juga, itu bukan mahram. Boleh apa? Dinikahi. Contohnya siapa ini? Contohnya siapa, Dar? Ada enggak contohnya? Tapi bisa difahami ya. Bisa enggak, Khalid? Rahmat, Pak. Rahmatnya Pak Di. Punya Di. Berarti anaknya Pak Di, adanya Budi. Boleh dinikahi ya. Namanya bukan mahram. Jadi kalau ketemu ya harus berhijab. Tidak boleh berduaan. Ya. Hafiz paham? Muhammad? Dan ini musibah yang menimpa kita. Kenapa? Karena sebagian kita menganggap mereka adalah saudara kita. Kenapa? Karena sering berkumpul anaknya paman atau anak padi. Kira-kira begitu enggak di tempat kita. Sehingga sulit untuk apa? Katakanlah untuk berhijab atau menjaga diri dari mereka. Kenapa? Seperti saudara sendiri. Kalau sudah seperti saudara sendiri itu susah. Sehingga ya kumpul ya bersama jadi satu, bermain jadi satu. Itu yang menimpa kita. Dan masyarakatnya seperti itu. Dan bahkan mungkin dari orang-orang tua kita, masa sama saudaranya tidak boleh ketemu. Padahal itu bukan norm. Nah, seharusnya kalau bertemu ya harus berhijab. Ini yang perlu kita perhatikan. Qala rahimahullah, wa hadhi sab'u muharramatun fir radha mihatil murdi'ah sahibul laban idza kana radha'u khamsa radha'atin fa akhara fil haulain. Dan ini adalah 7 muharramat yang diharamkan mahram fir radha' dalam radha' dengan sebab menyusui min jihatil murdi'ah, dari sisi siapa? Al murdi'ah, ibu yang menyusui, wasahibul laban, dan sahibnya laban. Sahibnya laban siapa? Suami dari ibu yang menyusui. Itu sahib laban namanya. Pemilik susu. Di sini itu menjelaskan bahwa 7 yang dengan nasab sama dengan 7 dari sebab, dari sisi sebab apa? Menyusui. Berarti siapa? Ibunya ibu yang menyusui kita. Bukan ibu kandung kita ya. Kita mungkin disusukan kepada seorang perempuan. Sebagaimana Rasulullah ya. Disusukan kepada siapa? Halimah Sa'diyah diantaranya. Ibu susuan siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di masyarakat kita ini kadang tidak begitu diperhatikan. Ini sudah menyusui dengan si fulana, ini juga sama si fulana, yang seringnya mungkin dengan tetangga ya. Dengan siapa? Tetangga. Ada 7 kelompok dari sisi menyusui atau dengan sebab menyusui, sebagaimana dengan nasab. Berarti siapa? Ibu. Ibunya ibu yang menyusui, berarti nenek. Ibunya ibu ke atas sama seperti dengan nasab. Kemudian saudara. Saudara siapa? Anak-anak dari ibu yang menyusui, berarti saudara sepersusuan. Demikian juga yang menyusui, walau bukan anak dia. Mungkin ada orang lain yang disusukan juga. Ya. Mungkin ibu kita. Mungkin ada orang yang menyusukan anaknya kepada ibu kita. Berarti yang disusukan itu saudara kita. Kenapa? Akh atau ikhwah minar radha'ah. Sebagaimana Rasulullah dengan siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Saudara sepersusuan. Di sisi yang lain. Anak yang menyusui kepada ibu kita, berarti dia saudara kita. Kalau perempuan berarti apa? Menjadi saudari kita. Walaupun secara nasab dia apa? Tidak ada hubungan, tapi karena dengan sebab menyusui, dia menjadi saudara bagi kita. Menjadi mahram bagi kita. Tidak boleh dinikahi. Tidak boleh apa? Dinikahi. Atau anak perempuan dari saudara kita yang menyusui kepada ibu kita tadi. Dia mungkin laki-laki. Sama dengan kita laki-laki. Menyusu kepada ibu kita. Maka anak saudara sepersusuan dengan kita tidak boleh kita nikahi, haram. Atau yang menyusu kepada ibu kita seorang perempuan, sehingga dia menjadi saudari kita. Anak perempuannya juga haram untuk kita nikahi, menjadi saudara, saudari apa? Sepersusuan, menjadi mahram. Haram untuk dinikahi. Atau saudari dari ibu yang menyusui kita. Jadi katakanlah ibu kita ya, ibu kita menyusui, dia punya saudari perempuan. Maka dengan yang menyusu kepada ibu kita tadi, bibik kita dari saudari ibu kita, ini haram bagi dia. Haram bagi dia. Atau saudaranya bapak yang dikatakan sahibul laban. Saudaranya suami ibu yang menyusui. Ini haram bagi anak yang menyusui tadi. Mungkin yang menyusui perempuan. Yang menyusu adalah perempuan. Sama tujuh, berapa dah? Tujuh kelompok. Seperti nasab. Nanti akan lebih panjang dipelajari pada kitab nikah. Di situ ada bab menyusui dan seterusnya. Demikian juga bab mahram. Qala rahimahullah, idza kana ar-radha'u khamsa radha'atin fa aktsara, apabila ar-radha', penyusuan, khamsa radha'at, 5 kali penyusuan, fa aktsar atau lebih, fil haulain, pada 2 haul, 2 tahun masa penyusuan. Di sini beliau menjelaskan syarat dikatakan itu sebagai saudara sepersusuan. Syarat yang beliau sebutkan ada 2. Pertama apa? Menyusu ini 5 lebih. Artinya apa? Sekali menyusu kenyang, sampai kenyang. Apa tandanya kenyang? Kira-kira apa kalau tandanya kenyang? Punya adik loh. Tandanya kalau adiknya kenyang menyusu itu apa? Dilepaskan sendiri. Iya toh? Dilepaskan sendiri. Itu namanya sudah kenyang. Sudah melepaskan apa? Dari penyusuan. 1 kali. 2 kali sampai kenyang. 3 kali sampai kenyang. Minimal 5 kali. Kalau kurang dari itu berarti tidak dianggap, bukan saudara sepersusuan. Kalau baru 4 kali berarti tidak dianggap saudara sepersusuan. Minimal 5 kali. Kalau sudah 6, 7 sampai 10 berarti sudah saudara sepersusuan. Ini syarat yang pertama. Harus minimal berapa? 5 kali penyusuan, dikatakan penyusuan yang mengenyangkan. Syarat yang kedua, fil haulain, pada 2 tahun, 2 haul yaitu 2 tahun. Yaitu apa? Masa menyusui. Anak yang disusukan itu berumur 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Karena itu masa penyusuan, masa radha'ah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, la yuharrimu minar radha' illa ma fataqal am'a wa kana qablal fitam. Tidaklah mengharamkan dengan sebab penyusuan kecuali ma fataqal am'a, apa yang memenuhi usus, artinya mengenyangkan. Apa yang apa? Mengenyangkan. Wa kana qablal fitam, dan itu terjadi penyusuan minimal 5 kali tadi sebelum fitam. Sebelum fitam itu sebelum disapih, sebelum 2 tahun, sebelum masa apa? 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun lebih umur si bayi, berarti sudah masa apa? Penyapihan. Jadi kalau sebelum itu, maka apa? Dikatakan ini masa penyusuan. Kalau sudah umur 3 tahun umpamanya, berarti apa? Sudah keluar dari syarat 2 tahun, berarti tidak dianggap. Ini 2 syarat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Dan di sana disebutkan ada syarat yang ketiga. Dalam Umdatul Fiqhi disebutkan syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? An yakuna labana imra'atin. Hendaknya itu susu dari seorang perempuan. Bikran kanat au sayyiban. Apakah perempuan ini masih perawan ataukah sudah menikah? Fi hayatiha, pada masa hidupnya perempuan tadi. Au ba'da mautiha, atau setelah meninggalnya perempuan tadi. Jadi mungkin air susu ditaruh di bank, namanya bank laban gitu ya. Sehingga setelah meninggal apa, air susunya digunakan untuk menyusui seorang anak. Fa'amma, kata beliau Ibnu Qudamah rahimahullah, fa'amma labanul bahimah awi ar-rajul aw al-khunsa al-muskil fala yuharrimu syai'an. Adapun kalau itu susu binatang, ya berarti denko itu ya. Apalagi mat? Frisian flag, ya. Dan yang lain berarti kan susu binatang, susu sapi. Ini tidak menjadikan apa? Saudara sepersusuan, tidak. Atau susunya laki-laki. Di sini beliau menyebutkan begitu, awir ar-rajul. Walaupun menurut kita itu, apa mungkin ya begini? Disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Ya, dia apa? Disebutkan oleh beliau. Nah. Maka apa? Ini tidak menjadikan apa? Mengharamkan, menjadi mahram kalau susunya laki-laki. Atau al-khunsa al-muskil, bahasa kita waria. Waria itu apa? Apa dar? Banci atau bencong ya. Yang kata beliau muskil, yang tidak diketahui ini laki-laki atau perempuan. Namanya al-khunsa al-muskil. Inilah menunjukkan sempurna syariat Islam. Ya. Waria saja dibahas dalam Islam. Secara khusus di sini, demikian juga dalam warisan. Karena mereka berhak mendapatkan warisan. Nah, bagiannya berapa? Bencong ini. Ya, bahasa kita bencong ya. Banci ini. Ya. Sehingga sebagian mengatakan, iya coba dicari tahu ini laki-laki atau perempuan. Bagaimana caranya? Mereka mengatakan, suruh kencing dengan berdiri. Loh kok bisa? Iya, kalau kencingnya ke depan berarti laki-laki. Kalau kencingnya ke bawah berarti perempuan. Ini dibahas dalam pembahasan apa? Ilmu waris. Gunanya apa? Untuk mengetahui kenapa bagian laki-laki dan perempuan berbeda. Makanya sampai sejauh itu apa ilmu yang ada di dalam Islam. Kita kembali bahwa apa syarat yang ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, bahwa susu yang digunakan untuk radha'ah adalahnya apa? Air susu seorang ibu atau seorang perempuan. Kalau itu susu binatang, susu laki-laki atau susu bencong, tidak menjadikan apa? Fala yuharrimu syai'an, kata beliau, tidak mengharamkan sesuatu pun. Ini 3 syarat apa? persusuan menjadikan haram atas siapa? Seseorang. Menjadi mahram dan haram untuk dinikahi dengan 7 sisi atau 7 kelompok manusia tadi yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.